tidak cantik emak, dia tidak jelek emak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia emak, aku sayang dia emak. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mahu, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma, kasih dan rinduku ini. Dia tidak cantik emak, dia tidak jelek emak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia emak, aku sayang dia emak, kasih dan rinduku ini. Satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mahu, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik emak, dia tidak jelek emak, yang sedang